Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa rahmati Allah, kembali kita berjumpa dalam acara bincang-bincang dengan Dr. Adian Husaini. Dan kita masih membincangkan tentang Islam liberal ya, tentang liberalisasi Islam di Indonesia. Dr. Adian, ada hal yang perlu kita pertajam, yaitu perbincangan mengenai motivasi dasar atau tujuan atau hal-hal yang terkait dengan Indonesia ya, khususnya Islam di Indonesia, kemudian kok disasar dengan program liberalisasi Islam. Kira-kira ada agenda apa yang mereka bawa, kemudian tujuannya apa dan sebagainya, mungkin bisa dijelaskan kepada para pemirsa. Ya, sebenarnya kalau kita lihat apa yang terjadi di Indonesia juga nggak lepas dari apa yang terjadi di dunia lain ya, westernisasi, modernisasi, atau katakanlah sekularisasi, liberalisasi, itu adalah pengaruh dari bangkitnya peradaban barat itu. Kemudian mereka menguasai dunia, mereka menjajah negeri-negeri Islam. Disitulah mulai muncul kemudian sebagian orang muslim berpikir ya, untuk mencapai kemajuan ya harus ikut barat gitu ya. Itu yang terjadi. Misalnya contoh ya, ketika Atatürk kemudian menang di Turki ya, menghapuskan kekhalifahan, menghapus syariat ya, melarang jilbab, melakukan sekularisasi besar-besaran, mengganti huruf Arab dengan huruf Latin dan seterusnya. Itu kan sebenarnya kemudian terjadi polemik juga di Indonesia. Pada tahun 20-an kita bisa melihat polemik antara Pak Natsir ya dengan Soekarno, antara Ahasan dengan Soekarno seputar masalah ini. Tapi ketika itu kalau kita lihat ya, dalam perkembangan pemikiran keagamaan di Indonesia itu ada dua kubu besar selalu. Dikatakan ini kubu Islam, ini kubu sekuler gitu. Dulu ormas-ormas Islam itu kompak kalau kita lihat gitu ya, NU, Muhammadiyah, semua itu mereka masuk dalam satu kubu namanya. Mereka adalah orang-orang yang membawa aspirasi ideologi Islam. Tapi kemudian ya kita perhatikan dalam sejarahnya ada perkembangan baru ya, terutama pada waktu periode tahun 1960 dan 70-an. Dan menurut saya satu titik penting dari liberalisasi Islam di Indonesia itu terjadi pada tahun 70 ya, yaitu tepatnya pada tanggal 3 Januari tahun 1970. Itu satu apa ya, momentum yang sangat penting. Pada saat itulah ada seorang anak muda ya, namanya Nurholis Majid, kemudian berpidato ya, membentangkan satu makalahnya di Menteng Raya 58 waktu itu terkenalnya. Nah, apa yang dia ya lontarkan di situ adalah ide tentang sekularisasi. Ya, sedangkan Nurholis waktu itu adalah ketua satu organisasi mahasiswa Islam yang bisa dikatakan terbesar. Dia membawa ide sekularisasi, membawa ide perlunya pembaharuan pemikiran keagamaan. Dan secara jelas dalam makalahnya dia menyebutkan perlunya dibentuk satu kelompok Islam baru yang liberal untuk pembaruan. Sebab Nurholis itu mengkritik ya, di makalahnya itu mengkritik pembaruan yang dilakukan oleh Muhammadiyah, oleh Persis, oleh Al-Irsyad. Itu kata dia, pembaruan itu sudah mandek, sudah tidak maju lagi, sudah mandek. Nah, makanya dia katakan perlu dilakukan kelompok Islam baru yang liberal. Nah, jadi berbeda. Makanya kalau kita lihat ide sekularisasi atau pembaruannya Nurholis ini, dia tidak melakukan proses tajdid seperti di ormas-ormas Islam ini. Ini yang kemudian di belakangan ya dia dikatakan sebagai aliran namanya neo-modernisme. Nah, apa yang dilakukan oleh Nurholis ini ya, dan seterusnya ya, itu sebetulnya bisa kita baca yang dirumuskan dengan menurut saya cukup baik lah ya, seorang cendekiawan dari Australia namanya Dr. Greg Barton. Dr. Greg Barton ini menulis sebuah disertasi doktor di Monash University yang sudah diterbitkan oleh Paramadina dengan judul buku ya, judulnya Gagasan Islam Liberal di Indonesia. Ada empat sih kalau kita lihat ya. Apa sih ide liberalisasi Islam ini sebenarnya? Ada empat ya. Pertama adalah menekankan pentingnya konteks daripada teks gitu. Jadi dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, konteks lebih penting daripada teks. Ya. Makanya mereka nanti banyak mengecam tentang, mereka sebut sebagai penjajahan teks ya, hegemoni teks ya, tekstualisme, orang yang tekstual dikatakan fundamentalis dan seterusnya. Itu pertama ya, mementingkan konteks di atas teks dalam penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an. Sebelum melanjutkan, dokter, mungkin bisa diilustrasikan pada sebuah kasus, misalkan liberalisasi di bidang tadi sasaran pertama yaitu untuk apa, mungkin menafsirkan ulang teks begitu ya. Mungkin apakah bisa diambil contoh misalkan peristiwa atau pengharaman khamr bahwa itu sebagai suatu yang kontekstual itu sebenarnya? Iya, sebagai contoh begini. Ada satu jurnal namanya Jurnal Justisia di Fakultas Syariah di satu kampus di Semarang. Kemudian di Jurnal Justisia ini ada seorang dosen syariah. Dia ditanya oleh mahasiswanya. Di situ ada di jurnal itu ya. Dosen Fakultas Syariah ditanya. Pak mahasiswa ini mengatakan, saya punya paman nih, kawin dengan wanita Minang. Tapi uniknya yang ngasih mahar bukan paman saya katanya. Yang ngasih mahar itu adalah justru si perempuan. Bagaimana hukumnya? Nah, si dosen ini kemudian menafsirkan ayat mahar ya, surat An-Nisa ayat 4 misalnya tentang mahar ini dalam konteks budaya Arab ya. Kata dia, wajar saja kalau yang ngasih mahar di Minang itu adalah perempuan ya, bukan laki-laki. Karena budaya di Minang, budaya matriarkat ya, perempuannya dominan. Sedangkan waktu ayat Al-Qur'an itu diturunkan di Arab, konteks budaya Arab waktu itu adalah patriarki. Jadi makanya karena budaya Arab itu patriarki, ayat Quran turunnya di Arab, maka yang ngasih mahar ya laki-laki gitu. Sekarang kalau ayat itu dibawa dalam konteks budaya yang lain, budaya Minang ya, maka yang ngasih mahar ya yang laki-laki gitu. Yang perempuan gitu. Ada lagi misalnya Profesor Musdah Mulia, ada satu buku judulnya Muslimah Reformis. Itu menafsirkan surat Muntahanah ayat 10 tentang keharaman muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim. Ya kan di situ ada ayat kan fala tarji'uhunna ilal kufar lahunna hillulahum walahum yahilluna lahun ya. Orang-orang muslimah yang hijrah ke Madinah meninggalkan suami-suami mereka yang belum masuk Islam. Bagaimana hukumnya ya? Kan kemudian Rasulullah setelah menguji mereka dengan iman ya, mereka ternyata hijrah karena imannya, fala tarji'uhunna ilal kufar, jangan kamu kembalikan wanita-wanita mukminah itu kepada suami-suami mereka yang masih kafir. Lahunna hilulahum, mereka tidak halal bagi suami mereka, walahum yahiluna lahun, suami mereka pun tidak halal bagi istri-istrinya. Maka dalam sejarah Islam sejak zaman sahabat Rasul, para ulama kita, tidak pernah ada yang menghalalkan muslimah boleh menikah dengan laki-laki non-muslim, kan gitu. Sebaliknya ada yang membolehkan muslim menikah dengan wanita ahlul kitab. Tetapi untuk muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim mutlak. Nah, tapi kemudian ditafsirkan ayat ini secara kontekstual di buku ini. Apa katanya? Ayat itu kan turun konteksnya saat perang. Ya, di mana orang kafir memusuhi orang Islam. Nah, kalau sekarang ayat itu dibawa ke zaman sekarang di mana keadaan perang sudah tidak ada lagi, maka larangan muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim itu tercabut dengan sendirinya. Ini contoh konteks yang kacau ini gitu ya, kan. Jadi, ya. Dokter, mungkin bisa secara sederhana saja sebenarnya kita bisa melihat ya, bisa merasakan adanya standar ganda ya, kalau kita tadi mungkin istilahnya kontekstualisasi ijtihad ya, bahwa ijtihad pada konteks bukan konteks, maka saya akan kita dapati inkonsistensi dalam banyak hal gitu ya. Contohnya misalkan hammer atau minuman keras diharamkan karena Arab adalah panas ya, kemudian di Rusia menjadi halal. Nah, maka kalau logika liberal ini dipakai dalam banyak hukum-hukum syariat Islam, maka niscaya tidak akan ada patokan yang jelas yang bisa dipertanggungjawabkan, dan agama akan hanya sekedar menjadi main-main saja. Tadi sudah disampaikan tentang kontekstualisasi ijtihad, tentang konteks yang lebih diutamakan di atas segala-galanya dibanding teks gitu ya, sehingga mungkin bisa disampaikan lagi dokter apa yang disampaikan Profesor Greg Barton tadi. Ya, program liberalisasi Islam yang kedua yang ditulis oleh Dr. Greg Barton itu adalah komitmen terhadap rasionalitas dan pembaruan. Jadi rasio sangat dipentingkan, pembaruan ya, selalu diperbaharui, idea of progress ya, progresivitas ini. Sampai ada yang menyebutkan ya kalau nas bertentangan dengan akal ya, maka harus akal yang didahulukan. Ya, jadi ada, seolah-olah ada pertentangan antara reason and revelation. Nah, inilah yang sebenarnya juga menjadi masalah ya, karena kalau dicontohkan sampai Umar bin Khattab saja katanya meninggalkan nas demi akal, itu juga tidak tepat, karena dalam ini cara berpikir dikotomis begini ini tidak ada di dalam Islam. Karena Islam antara akal dan nas itu berjalan beriringan. Seorang mujtahid ketika dia berijtihad ya, ia menggunakan akal yang soheh, akal yang sehat ya, dan juga tidak melepaskan diri dari teks. Nah, karena kita ini punya teks, jadi tidak benar kalau kemudian akal tanpa meninggal apa namanya, tanpa menggunakan wahyu. Nah, itu ini ekstrim, ini pemikirannya ekstrim. Tapi ya katanya mereka kalau bertentangan harus pakai akal gitu lah. Nah, kemudian yang ketiga yang penting adalah dalam program liberalisasi Islam di Indonesia itu mereka sebut sebagai komitmen ya, terhadap rasionalitas dan pembaruan. Jadi kalau kita perhatikan misalnya maaf, yang ketiga ini adalah komitmen terhadap pluralisme. Jadi pluralisme agama ya, bagi liberalisasi ini menduduki posisi kunci. Dalam bidang teologi mereka mengambil posisi, katanya kita menganut teologi pluralis ya, pluralisme yang mereka anut. Dan kalau kita bahas pluralisme dalam teologis, maknanya adalah pluralisme sebagai sebuah faham yang menyatakan bahwa semua agama adalah merupakan jalan yang sama-sama sah menuju Tuhan. Jadi orang pluralis ini tidak mesti mengatakan semua agama sama ya. Nah, tapi mereka mengatakan semuanya sama-sama sah ya, semuanya menuju Tuhan yang sama. Di Indonesia ini yang saya perhatikan populer ya, para cendekiawan kita banyak mengadopsi gagasan transcendentalisme namanya. Jadi transcendent unity of religions, kesatuan transendensi agama-agama. Mereka tidak mengatakan semua agama itu sama, atau mereka tidak sinkritis mengatakan bahwa semua agama harus dilebur, tidak. Mereka mengatakan oke, agama jalan masing-masing, tapi setiap agama merupakan jalan yang sama-sama sah menuju Tuhan yang satu gitu loh. Each religion ya, is equally valid way to God. Jadi setiap agama merupakan jalan yang sama-sama sah. Makanya dalam masalahnya dengan akidah Islam bagaimana hal yang iya, di dalam pluralisme itu yang kata yang mereka benci adalah kata kafir dan kata sesat. Enggak ada istilah itu, karena semua sah-sah saja menuju Tuhan ya, apapun cara ibadahnya. Malah mereka aliran transenden ini membagi agama itu dibagi dua aspek, aspek esoteris dan aspek eksoteris. Esoteris itu aspek batin, eksoteris aspek luar, syariat lah kira-kira gitu. Jadi agama-agama ini kan cara nyembah Tuhannya beda-beda, cara nyebut nama Tuhannya beda-beda, tapi esoterisnya kata mereka semuanya sebetulnya menuju Tuhan yang sama, seperti sungai-sungai yang akan mengalir ke laut yang sama, seperti jalan setapak yang menuju pada tujuan puncak yang sama. Itu yang kita lihat dalam film Tanda Tanya ya, karya Hanung itu kan, di situ ada aktor utamanya ya, mengatakan bahwa setiap agama sebetulnya merupakan jalan yang berbeda-beda ya, menuju puncak yang sama ya, menuju tujuan yang sama, yaitu Tuhan gitu. Nah, dari segi pandangan Islam tentu tidak begini dong ya kan, karena dalam keyakinan Islam seorang muslim sudah bersyahadat, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi Muhammad utusan Allah. Itu syahadat orang Islam. Kalau orang sudah bersyahadat berarti dia mengakui satu Tuhannya Allah, dia menolak Tuhan yang lain. Ini beda dengan pluralisme yang Tuhannya tidak jelas. Siapa Tuhan yang satu tadi? Dalam pluralisme tidak jelas. Tuhan bisa siapa saja kata mereka. Orang Islam mengatakan tentu gak benar dong, karena Tuhan yang satu itu sudah memperkenalkan dirinya ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya sudah jelas, namanya sudah jelas. Yang kedua, kalau orang sudah bersyahadat dia mengakui Muhammad utusan Allah. Maknanya apa? Maknanya Muhammad itulah yang ditugaskan oleh Allah, diberi amanah oleh Allah untuk menyampaikan bagaimana cara menyembah Allah, kan? Iya. Makanya syariatnya sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad diutus, maka dalam pandangan seorang Muslim, ya, satu-satunya jalan yang sah, syariat yang sah untuk menuju Tuhan, yaitu Allah, adalah syariatnya Nabi Muhammad. Jadi pluralisme ini secara diametral bertentangan dengan ajaran akidah Islam gitu. Dan yang terakhir barangkali kalau kita lihat ya, dari keempat tadi program liberalisme agama di Indonesia adalah menempatkan agama dalam posisi menempatkan negara dalam posisi yang netral dan non sektarian. Jadi inilah sekularisasi politik, sekularisasi negara. Negara kata mereka tidak boleh campur tangan memihak satu kelompok tertentu. Ya, tidak ada aliran yang dinyatakan baik atau dinyatakan buruk oleh negara. Semua harus diberi tempat yang sama. Nah, itu komitmen terhadap pluralisme dan negara yang netral ya dari campur tangan terhadap urusan agama. Mungkin ada hal lain yang bisa dijadikan sebagai penutup pada pertemuan kita pada hari ini. Ya itulah ya, kalau kita baca 4 agenda liberalisasi Islam di Indonesia ini, sebetulnya intinya adalah dekonstruksi. Ya, itu ada beberapa buku yang berjudul misalnya Dekonstruksi Islam Madzhab Ciputat. Nah, ada bukunya itu, Dekonstruksi Islam Madzhab Ciputat. Ada lagi Dekonstruksi Islam Madzhab Ngalian. Ngalian itu tempat lokasi IAIN Semarang. Kalau Ciputat tempat lokasi UIN Jakarta gitu. Jadi memang para tokoh-tokoh ini ya, tokoh-tokoh liberal ini menamakan diri mereka itu melakukan dekonstruksi. Apa artinya de itu artinya turun, itu dari bahasa Latin. Deconstruct artinya dia menurunkan konstruksi atau menghancurkan konstruksi Islam. Jadi menghancurkan bangunan Islam gitu. Jadi sebetulnya liberalisasi kalau kita baca dari tulisan mereka, mereka menyebut sebagai dekonstruksi Islam. Ya, jadi menghancurkan bangunan Islam. Mereka ingin katanya menghancurkan bangunan Islam yang lama yang dibangun oleh para ulama dulu gitu ya. Nah, kemudian mereka mau membangun konstruksi Islam yang baru gitu. Inilah saya menyebut, pernah saya tulis satu artikel ketika mengomentari ensiklopedia Nurholis Majid, saya katakan ini Islam yang baru. Islam yang tidak dikenal sebelumnya, karena memang bangunan yang lama dihancurkan, bangunan yang baru dibangun ya dengan formasi rasa dan selera barat sebenarnya gitu. Jadi saya dengan mungkin kalau saya harus berhusnuzon ya, menghormatilah usaha-usaha kata ingin memajukan Islam, tapi sayang menurut saya keliru gitu loh. Keliru dalam memahami Islam. Islam ini agama yang sebetulnya tidak selalu berkembang setiap saat. Kita ada unsur-unsur yang thawabit ya, yang tetap, tidak boleh berubah. Dan kita juga ada hal-hal yang bisa berubah, yang mutaghayyirat. Dalam istilah Profesor Muhammad Nur, Islam itu sifatnya dynamic stabilism. Jadi ada unsur-unsur yang stabil tapi juga tidak statis. Dia dinamis. Mungkin dia dinamis dalam stabilitas. Dalam hal-hal yang thawabit ya, janganlah diubah ya. Kayak muslimah enggak boleh menikah dengan laki-laki non-muslim. Homoseksual itu haram, zina itu haram. Quran itu suci ya. Orang yang mengatakan semua agama sama itu sebetulnya dia sudah tidak beragama, karena inna dina indallahi al-islam, adil satunya yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Dalam hal yang thawabit begini janganlah diubah, ini sudah yang apa, sudah yang pokok ya, ini sudah yang stabil ya. Tetapi Islam juga memberikan perkembangan, banyak masalah-masalah baru, itulah yang kita kenal sebagai masalah-masalah yang ijtihadiyah. Jadi sayang sekali kalau menurut saya gitu ya, ide-ide liberal ini yang katanya mau memperbaiki, merubah, tapi betul-betul akhirnya mendekonstruksi dan tidak merekonstruksi. Mereka tidak memiliki tafsir yang baru, hanya merusak tafsir yang lama gitu. Itu keliru saya kira. Iya, terima kasih ya. Dr. Dian. Dan memang para pemirsa, Islam adalah sebuah sistem yang memang di sana terkandung hal-hal yang sawabit, hal-hal yang tetap, yang memang sudah ditegaskan secara jelas, gamblang, menjadi prinsip dasar, tetapi juga ada yang mutaghayyirat, hal-hal yang memang bisa berkembang. Dan inilah ruh ini yang kelihatannya difahami secara kurang rapih oleh kelompok liberalis, yeah, sehingga akhirnya yang terjadi adalah bahwa liberalisasi identik dengan dekonstruksi, yaitu sebuah upaya meruntuhkan bangunan Islam yang lama dan akan dibangun dengan bangunan yang baru, yeah, sayangnya tidak memiliki korelasi yang tepat, tidak memiliki korelasi yang bertanggung jawab dari, yeah, sisi syariat dan sebagainya. Akhirnya mudah-mudahan para pemirsa kita mengambil manfaat yang besar dari bincang-bincang pada hari ini. Saya Masud Abdillah menutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.